desas-desus yang aku terima membuat sakit kedua telinga. Desas-desus dari mulut ke mulut, semakin hari kok semakin ribut. Tinggal nyelonong. Desas-desus.